Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bersua kembali dalam rangka untuk pelajari perjalanan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan bahas poin tentang pernikahan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita akan menyebutkan betapa banyak keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha, dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Khairu nisa'iha Maryamu bintu Imran." Sebaik-baik wanita adalah Maryam bintu Imran. "Wa khairu nisa'iha Khadijah," dan sebaik-baik wanita dunia adalah Khadijah. Kata para ulama, maksudnya adalah wanita terbaik di zamannya. Di zaman Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa, maka dia adalah wanita yang terbaik. Sebagaimana Allah mentazkiyah dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa idh qalatil malaikatu, ya Maryamu inna Allah astafaki, wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin." Wahai Maryam, sungguhnya Allah telah memilih engkau, dan telah mensucikanmu, dan telah memilih engkau di antara wanita-wanita di alam semesta ini. Ini dalil bahwasanya Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa AS adalah wanita yang sangat mulia. Di zaman Khadijah, wanita terbaik adalah Khadijah. Aisyah juga disebut dalam hadis. Kata Rasulullah SAW, "Fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli tharid ala sa'irin ta'am." Kata Nabi SAW, keutamaan Aisyah dibandingkan dengan seluruh wanita, sebagaimana keutamaan tharid dibandingkan dengan makanan yang lain. Jadi tharid adalah makanan yang dikenal di zaman Rasulullah SAW, makanan yang lezat, yang berupa daging ada kuahnya dan disukai karena mudah untuk dimakan dan lezat. Makanan favorit. Kata Nabi, keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita sebagaimana keutamaan makanan tharid dibandingkan seluruh makanan yang lain. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya Aisyah wanita terbaik di zamannya. Khadijah wanita terbaik di zamannya. Kemudian Maryam bintu Imran wanita terbaik di zamannya. Dalil bahwasanya Khadijah wanita terbaik. Kemudian juga di antara keutamaan Khadijah, Rasulullah SAW sering mengingat Khadijah. Meskipun Khadijah sudah meninggal, Rasulullah SAW senantiasa mengingat Khadijah. Oleh karenanya saking cintanya Nabi SAW kepada Khadijah. 25 tahun hidup bersama Khadijah, Rasulullah SAW tidak poligami, tidak ta'adud. Kenapa? Karena dia sangat cinta kepada Khadijah. Tidak ingin menyinggung hati Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Khadijah meninggal dunia, baru Rasulullah SAW kemudian menikah, kemudian berpoligami. Oleh karenanya ini merupakan bantahan kepada orang-orang orientalis, orang-orang barat yang mengatakan Rasulullah SAW syahwani, seorang yang mengikuti syahwatnya. Kita bilang tidak benar. Rasulullah SAW pun 25 tahun tidak ta'adud, tidak poligami. Kemudian meskipun dia poligami, kebanyakan wanita yang dia dinikahi oleh Nabi SAW sudah tua rata-rata. Rata-rata semuanya janda. Cuma satu yang masih gadis, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu pun karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi menikahi Aisyah. Karena Rasulullah SAW mimpi didatangi oleh Jibril 2 kali atau 3 kali membawa gambar Aisyah. Dan dikatakan Jibril kepada Nabi SAW, "Hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Wahai Rasulullah, ini istrimu di dunia dan di akhirat. Dan kita tahu mimpi para Nabi adalah wahyu. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menikah siapa? Aisyah. Asalnya Nabi menikahi para janda. Sejak Khadijah sampai istrinya semuanya, yang terakhir semuanya janda. Yang satu suaminya meninggal di medan pertempuran, yang satu ini, yang satu anu. Semuanya, rata-rata, semuanya janda dan rata-rata sudah berumur tua. Hanya sedikit yang masih muda. Kalau Nabi SAW mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan mencari gadis-gadis yang perawan-perawan. Tidak akan mencari wanita yang janda. Buat apa? Akan tapi Nabi SAW ta'adud poligami karena ada maslahat-maslahat yang beliau lihat alaihi salatu wassalam. Karena begitu indahnya akhlak Khadijah, begitu besar jasa Khadijah kepada Nabi SAW, maka selama 25 tahun Rasulullah SAW hidup bersama Khadijah, Rasulullah SAW tidak poligami. Bahkan setelah Khadijah meninggal dunia, Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut Khadijah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan, beliau berkata, "Ma ghirtu 'ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa 'ala Khadijah." Aku tidak cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain. Aku cemburu kepada siapa? Khadijah. "Wa inni lam udrikha," padahal saya tidak pernah ketemu dengan Khadijah, tidak pernah lihat Khadijah. Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah, Khadijah sudah meninggal dunia. "Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syat," kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memotong kambing, yaqul," maka dia berkata, "Arsilu biha ila asdiqai Khadijah." Kirimkan daging-daging ini kepada teman-temannya Khadijah. Subhanallah. Dia baik, dia ingat kepada istrinya. Dia wafa, zaujun wafi. Ingat kepada istrinya. Maka dia pun mengirimkan hadiah ini kepada teman-temannya Khadijah, ingin menyenangkan buat Khadijah radhiyallahu taala anha, padahal istrinya sudah meninggal dunia. Fa aqdabtuhu yauman fa qultu Khadijah, suatu hari aku buat Nabi marah, biasa Aisyah cemburu, dan aku berkata Khadijah, terus Khadijah Rasulullah SAW sering sebut apa? Khadijah. Ini diantara insafnya Aisyah, dia melakukan beberapa kesalahan yang terjadi antara dia dengan Nabi, namun dia riwayatkan, dia tidak sembunyikan kesalahannya, karena di balik kesalahannya ada ilmu. Jangan seperti orang-orang Syiah yang kemudian mencaci maki Aisyah, katanya lisannya kotor. Kita bilang tidak, hanya beberapa kesalahan yang dilakukan, dan dia pun meriwayatkan karena ada ilmu di balik tersebut. Tidak sebagian orang yang menyembunyikan kesalahannya. Aisyah menceritakan karena ada ilmu di balik kesalahannya tersebut. Seperti Aisyah pernah menggibah salah seorang istri Nabi, yaitu Sofia. Kata Khadijah, innaha qasirah, dia pendek. Maka Rasulullah SAW pun marah. Kalau seandainya kesalahan antara Aisyah dengan Nabi, masalah rumah tangga, masalah duniawi, Rasulullah tidak marah. Rasulullah SAW mengalah. Tetapi tatkala kesalahan Aisyah sudah sampai pada derajat ghibah, masalah agama, maka Rasulullah SAW menegur. Kata Rasulullah SAW, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Wahai Aisyah, kau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat buruk, sangat kotor. Kau menggibah Sofia. Kalau seandainya kalimat kotor ini dicampurkan dengan air laut, maka akan merubah air laut tersebut. Ini hadis yang meriwayatkan siapa? Aisyah sendiri yang meriwayatkan. Kenapa? Ada ilmu di balik tersebut. Jangan dijadikan sarana untuk mencaci maki Aisyah. Mengatakan Aisyah mulutnya kotor. Beberapa hadis cuma kesalahan-kesalahan kecil yang dia pernah lakukan dan dia ceritakan. Karena ada ilmu di balik hadis tersebut. Dia tidak ingin menyembunyikan ilmu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana kita mencela Aisyah sementara Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah kekasih yang sangat dicintai oleh Nabi. Yang Nabi SAW meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang Nabi dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pembahasan Aisyah tentunya sangat panjang. Saya hanya sekedar kasih isyarat bahwasanya Aisyah sekarang cemburu. Dia ceritakan sebagai istri dia cemburu. Dia protes kepada Nabi, ya Rasulullah, Khadijah terus disebutin. Wajarlah ya akhi. Kalau ada istri kita kemudian kita sebut istri kita yang lama. Istri kita cemburu atau tidak? Meskipun istri kita punya istri, kita sebut pacar kita yang lama. Kita sebutin istri kita, marah atau tidak? Marah sebagai wanita. Namanya wanita tetap aja punya rasa cemburu. Oleh karena tatkala Rasulullah sering menyebutkan Khadijah, wajar Aisyah cemburu. Namun satu saat Aisyah membuat Nabi SAW marah. Fa'akdabtuhu. Tersinggung Nabi SAW. Karena Aisyah mengatakan Khadijah. Rasulullah SAW tersinggung. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini qad ruziqtu hubbaha. Kata Nabi, saya telah dianugerahi Allah untuk cinta kepada Khadijah. Bayangkan. Rasulullah bela Khadijah. Kenapa? Khadijah bukan sekedar istri biasa. Dia punya peran dalam perkembangan Islam. Seandainya bukan karena Allah dan kemudian sebab harta Khadijah, bagaimana Nabi bisa berdakwah? Maka tatkala itu Rasulullah SAW bahkan membanggakan. Rasulullah SAW membanggakan kecintaan dia kepada Khadijah. Dia mengatakan, ini qad ruziqtu hubbaha. Saya telah dianugerahi Allah untuk cinta kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Demikian yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah besok kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya tentang sirah Nabi SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.